Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah, dan alhamdulillah hari ini kita akan mulai pembacaan dari juz yang ketiga. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan juz 3 ini sampai ya 30 juz insyaallah taala. Baik, silakan dibaca. Ibu Reni ya. Oh belum masuk Bu Reninya. Baik, silakan dibaca Ibu Dahilis ya. Aduh, panjang, Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allah maqtatala alladziina min ba'dihim بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا Itu enggak ada atas ini Bu. Walakin ikhtalafu. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Itulah rasul-rasul yang telah kami lebihkan atasnya sebagian dari yang lain. Dan di antara mereka ada yang berbicara langsung dengan Allah, dan Allah meninggikan derajatnya daripada yang lain. Dan kami berikan kepada Isa, Isa anak Maryam, putra Maryam, keterangan mukjizat ayat, dan kami perkuat dengan Ruh Kudus. Dan jika Allah mengendaki, Ruh Kudus itu Jibril ya. Dan kami perkuat dengan Ruh Kudus atau Jibril. Dan jika Allah menghendaki, maka tidaklah membunuh orang-orang yang, kalau Allah menghendaki tidak saling bunuh-bunuhan. Jika Allah menghendaki, maka tidaklah saling membunuh orang-orang yang sesudah mereka, dari sesudah apa yang datang kepada mereka kebenaran. Akan tetapi mereka berselisih, maka di antara mereka ada orang yang beriman dan di antara mereka ada orang yang kafir. Dan jika Allah menghendaki, maka tidaklah mereka saling berbunuh-bunuh. Akan tetapi Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Tilka isim isyarah sebagai mubtada, Ustaz ya? Ya, tilka itu sebagai mubtada. Ar-rusulu khobar. Faddalna. Enggak, harus di sini badal ya. Oh, badal. Ya, karena kan kalau ada isim syarof setelahnya, ada isim, ada alnya, maka dia badalnya. Ar-rusulu badal. Faddalna fi'lun madin. Na sebagai fa'ilnya. Ba'dahum ba'da zorof. Hum mudafun ilaihi. Itu mah ba'da, ini ba'da. Oh, ba'da. Yang zorab itu ba'da Bu, ini ba'da. Kalau ba'da apa biasa, maful bid ya. Kan kami lebihkan sebagian mereka atas yang lain, berarti kan sebagian sih sebagai maful bi. Ba'da maful bi hum mudafun ilaihi. Ala ba'din jar majrur. Minhum jar majrur. Man kalama man man isim mausul sebagai mubtada, Ustaz ya. Man minhum man kallamallah. Ya. Yeah. Jadi minhum jar majrur sebagai khobar muqaddam, man-nya isim mausul sebagai mubtada muakhar gitu ya. Kallama fi'lun madin, Allahu fa'ilnya. Wa harfu atfin, rafa'a fi'lun madin, ba'da maf'ulun bihi, hum mudafun ilaihi. Darojatin maf'ulun bihi kedua ya Ustaz ya? Kan artinya apa sih? Dan Allah angkat derajat sebagian mereka beberapa derajat. Nah, kira-kira apa derajat? Beberapa derajat. Iya, maksud yang kedua ya. Ini maksud yang kedua betul. Darajatin maksud yang kedua. Wa harfu atfin ataina fi'lun madin nas sebagai fa'ilnya. Isa maf'ulun bi ibna na'ad ya Ustaz ya. Ibna badal. Badal. Badal. Oh, itu enggak badal dari kan ya. Semua bin-bin itu badal ya. Oh, ya nah Ustaz. Ibna badal Maryama mudafun ilaihi. Al-bayyinati mudafun ilaihi. Wa harfu atfin ayyadna fi'lun madin nas sebagai fa'ilnya al-ha'u maf'ulun bi Ustaz ya. Yang mana yang maf'ul bi? Ha'nya. Ya, al-ha'unya. Iya, benar. Biruhi jar majrur al-kudusi mudafun ilaihi. Wa harfu atfin lau harfu syartin ya Ustaz ya. Iya. Harfu syartin sya'a fi'lun madin Allahu fa'ilnya Allahu lafuzazala sebagai fa'il ma nafiyah Ustaznya maknya betul manafiyah iktatalanya apa Ustaz? Madi fi'l madi ya iktatala fi'lun madi allazina allazina mubtada. Nah. Mimba ya, kok mubtada sih? Coba orang-orang yang artinya. Membunuh orang-orang yang berarti maf'ulun bih ya? Fa'il dong. Fa'il. Iya kan tidaklah saya bunuhan orang yang datang setelah mereka. Ini kan berarti siapa yang bunuh-bunuhan? Orang yang ini kan? Orang yang. Ya allazina isim mausul sebagai fa'il. Allazina isim mausul sebagai fa'il mim ba'di jar majrur him mudafun ilaihi mim ba'di jar majrur ma manafiyah sama Ustaz tadi ya. Nah. Ja'athum ja'a fi'lun madin. Entar dulu. Afan. Kalau yang ma yang ini bukan manafiyah karena kan artinya bukan tidak kan? Apa yang? Ini kan maknya ini namanya ma masdariyah dia supaya setelah ba'da boleh ada fi'il. Jadi ma ini isim mausul sebagai mudhof ilaihi kayak gitu. Ma isim mausul sebagai mudhofun ilaihi mana dia tadi? Ja'at fi'lun madin tanya tataknis hum maf'ulun bihi. Al-bayyinatu fa'il Ustaz ya? Iya, fa'il. Wa harfu atfin lakini harfu jangan lakini, lakin aja ya. Sebenarnya lakin, cuma karena bertemu dengan sukun ya harus dikasrohin biar bisa dibaca wasal. Lakin harfu harful istidrak. Harful istidrak. Ikhtalafu fi'lun madi alwaw sebagai fa'il fa harfu atfin minhum jar majrur sebagai sebagai khobar, khobar khobar muqaddam ya. Man mubtada, isim mausul isim bagi mausul. Mubtada, isim mausul bagi mubtada. Amana fi'lun madin wa harfu atfin minhum jar majrur. Man mubtada, isim mausul bagi mubtada, kafaro fi'lun madi. Fi'lun madin. Fa'ilnya man ya. Ha wa harfu atfin lau harfu syartin sya'a fi'lun madin Allahu lahfuzalala sebagai fa'il Ustaz ya. Sebagai fa'il maqtalu tidaklah berbunuh-bunuhan. Kalau ma di sini apa Ustaz? Kan tidak. Kalau tidak berarti nafiyah, ma nafiyah. Ya, ma nafiyah. Iqtatalu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il wa harfu atfin lakin lakinna apa lakin baca Ustaznya lakin juga lakin lakinna harfu, kalau ini lakinna ini ya lakinna harfu istidraf Allah nah ini mana Ustaznya fa'il atau apa Allah di sini Ustaznya lakinna Allah emang lakinna lakinna kan temannya apa Bu teman itu yang kana-kana itu kana-kana temannya Inna kan temannya Inna ya temannya oh, Inna berarti dia ada isimnya ada khobarnya berarti Allah lafzul jalalah sebagai isimnya lakinna lakinna if'alu fi'lun madi fi'lun mudhari sebagai belum khobar ya Ustaz ya nanti jumlahnya baru khobarnya fi'lun mudhari fa'ilnya Allah maf'ulun bihi mausul maf'ul bi yuridu fi'lun mudhari'un fa'ilnya jumlah dari yaf'alu ma yurid khobar dari lakinna begitu Ustaz. Nah, ya. Entas. Aduh ini tafsirnya mungkin belum ini nih Ustaz. Ha'ula'ir rasulu al-karo Ha'ula'ir rusulu Haula'ir rusulu Al-kiramu fadlallahu ba'dahum ala ba'din Bihasabi ma manallahu bihi alaihim Faminhum man kallamahu allahu kamusi Kamusi, masa kamusi? Kamusa ini nama Nabi Musa ini Oh Masa kamu sih? Kamu sa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Wa fi hadza isbatu sifatil kan udah pilih. Isbatu sifatil kalami Sifatil kalamillahi. Enggak, ini lillahi bukan lahi. Lillahi. Oh, kalami lillahi azza wa jalla ala wajhil la'iqi. Apa itu? A'iqi. Al-la'iqi. Al-la'iqi bijalalihi. Wa minhum man rafa'ahullahu darajatin aliyatan ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi umumi risalatihi wa khatmil nubuwati bihi wa tafsili ummati wa tafdili ini dot bukan so wa tafdili ummatihi ala jami'il umami wa ghairi dzalika. Sampai sini dulu Bu, terjemahin dulu. Ini panjang banget soalnya. Terjemahin dulu. Itulah rasul-rasul yang kami berikan karunia. Itulah rasul-rasul yang mulia. Allah utamakan. Allah utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain bihasabin. Menurut apa yang Allah anugerahkan kepada mereka? Menurut apa yang Allah anugerahkan kepada mereka? Sebagian dari mereka ada yang berbicara langsung. Ada yang berbicara langsung dengan Allah seperti Musa dan Muhammad. Muhammad. Atas keduanya selawat dan salam. Wafi, dan pada ayat ini. Dan pada ayat ini sifat terdapat penetapan sifat berbicara Allah. Terdapat sifat penetapan berbicara Allah Azza wa Jalla terhadap atas jalan yang layak dengan keagungannya. Atas jalan yang layak atas keagungannya. Dan sebagian dari mereka ada yang ditinggikan derajatnya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keumuman risalahnya. Oh, dengan keumuman risalahnya. Dan penutup nabi. Wa tafdili ummati dan pengutamaan umatnya. Dan pengutamaan umatnya atas umat-umat yang lain. Dan selain demikian. Wa atallahu ta'ala Isa bena Maryama alaihi salam. Al-bayinati mu'jizatil bahirati ka ibrahim man wulida a'ma biiznillahi ta'ala wa man bihi baroso biiznillahi wa ka ihyaihi al-mauta biiznillah wa ayyadahu bi Jibril alaihi salam walau sya'allahu alla yaqtatala allazina iqtatala iqtatilu kan alla itu kan annya huruf nasab jadinya walau sya'allahu alla yaqtatila walau sya'allahu alla yaqtatila allazina Ja'u min ba'di ha'ula'ir rasulu. Rasuli. Kan badal dari ha'ula'i. Ha'ula'il rasuli min ba'di maja'at. Rasuli min ba'di maja'at humul. Maja'at humul bayinati. Humul bayinatu. Maktatalu. Bayinatu. Maktatalu. Walakin. Waqo'al ikhtilafi bainahum. Ikhtilafu. Fa'il ini. Fa'ilnya waqo'a. Walakin waqo'al ikhtilafu bainahum. Walakin waqo'al ikhtilafu bainahum. Faminhum man sabita ala imanihi. Man sabata ala imanihi. Waminhum man asoro ala kufrihi. Walau sya'allahu ba'da. Ma waqa'a ikhtilafu bainahum al-mujibu lil iqtitali walakinallaha yuwaffiqu man yasha'u li ta'atihi wal imani bihi wa yakhzulu man yasha'u fa yu'siyahu wa yakfur bihi fa huwa yaf'alu ma yasha'u wa yahtaru. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada Isa bin Maryam alaihi salam kebenaran. Bayinati mukjizat penjelasan mukjizat Baik, penjelasan dan bukti-bukti nyata. Dan bukti-bukti nyata. Kak Ibrahim. Seperti menyembuhkan orang yang dilahirkan buta dengan izin Allah. Seperti menyembuhkan orang yang dilahirkan buta dengan izin Allah Ta'ala. Waman barosoh. Barosoh apa Ustaz? Barosoh itu kena penyakit kusta. Oh, dan orang yang kena penyakit kusta dengan izin Allah. Dan seperti menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Wa ayyadahu. Dan Allah kuatkan. Dan Allah kuatkan dengan Jibril alaihissalam. Dan jika Allah menghendaki, kecuali. Dan kalau Allah menghendaki, orang-orang tidak akan berperang. Dan jika Allah menghendaki, orang-orang tidak akan berperang dari sesudah kedatangan para rasul. Sesudah kedatangan para rasul, dari sesudah datang. Telah datang kepada mereka penjelasan. Telah datang kepada mereka penjelasan. Niscaya mereka tidak akan berperang. Niscaya mereka tidak akan berperang. Akan tetapi mereka terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan di antara mereka. Di antara mereka ada yang kuat imannya, dan di antara mereka ada yang condong kepada kekafirannya. Seorang itu masa bersikeras ya, bersikeras di atas kekufurannya. Bersikeras di atas kekufuran. Dan jika Allah mendaki sesudahnya, tidaklah terjadi perselisihan di antara mereka. Al-Mujibu. Yang mendorong untuk saling bunuh-bunuhan. Yang mendorong untuk saling melakukan pembunuhan. Maka tidaklah mereka saling membunuh. Akan tetapi Allah memberi taufik. Akan tetapi Allah memberi taufik pada siapa yang dikehendaki dengan ketaatannya, Ustaz. Ya, untuk mentaatinya. Untuk mentaatinya dan beriman kepadanya. Wayahzulu mayasha. Wayahzulu mayasha. Yahzulu itu Allah biarkan. Allah biarkan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah biarkan siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ia pun bermaksiat dan kafir. Maka dia pun bermaksiat dan kafir dengannya. Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Wayah tarta apa Ustaz? Dan apa yang Allah pilih. Dan Allah berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki dan yang Allah pilih. Baik ya, barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dim minhum ma kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul. Kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara secara langsung. Seperti Nabi Musa ya, di Bukit Tur Sina dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra Mi'raj. Wa rafa ba'dahum darajat. Dan sebagian mereka ada yang Allah angkat derajatnya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Muhammad memiliki banyak keutamaan dibanding Nabi yang lain. Yang pertama karena risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang umum untuk seluruh umat manusia. Sementara banyak para nabi yang diutus hanya untuk umat mereka. Ya, seperti Nabi Musa AS itu diutus untuk Bani Israel. Ya, sebagaimana Isa dan seterusnya. Adapun Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, risalahnya adalah risalah yang umum. Artinya, ditujukan untuk seluruh umat manusia. Kemudian, derajat lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penutup para nabi. Ya. Tidak ada nabi yang datang setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa syariat Allah di muka bumi telah sempurna. Dan tidak boleh ada syariat, kecuali syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga derajat yang Allah berikan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah Allah mengutamakan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat-umat yang lain. Ya. Nah. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam penjelasan-penjelasan, ya, bukti-bukti yang nyata. Dan kami kuatkan ia dengan Ruh Al-Qudus, yaitu Jibril alaihissalatu wassalam. Di antara keutamaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah banyaknya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Seperti Nabi Isa ini bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir menjadi melihat kembali. Kemudian Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang kusta. Kena penyakit kusta, tentunya kista ya. Kista apa kusta namanya? Kusta ya. Ya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kuatkan Nabi Isa dengan Ruh Al-Qudus, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Kalaulah sekiranya Allah berkehendak, tidak akan berperang orang-orang yang ya datang setelah para nabi, setelah jelas kepada mereka ya keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berselisih. Maka di antara mereka ada orang yang beriman dan di antara mereka ada orang yang kafir. Ayat ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bisa saja kalau Allah berkehendak semua manusia di muka bumi ini Allah beri hidayah semuanya tanpa kecuali. Ya. Kalau berkehendak bisa saja satu ya satu muka bumi ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak saling berperang. Sehingga di antara mereka tidak saling ya membunuh. Akan tetapi Allah biarkan ya. Sebagian ada yang Allah berikan taufik, sebagian ada yang Allah biarkan. Maka beruntunglah orang yang diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka di atas Islam, mereka di atas kebenaran. Sementara merugilah orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tetap dalam kekufuran mereka. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalaulah sekiranya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan saling membunuh, akan tetapi Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi bisa saja Allah menjadikan semua orang yang ada di muka bumi ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa saja Allah menjadikan semua orang di muka bumi ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim bersyukur atas nikmat taufik, atas nikmat Islam, atas nikmat hidayah yang telah kita terima. Dan tidak ada ya perasaan syukur, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada dengan kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, itulah sikap kita sebagai seorang muslim, ya, mensyukuri nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita lanjutkan. Untuk yang baru-baru yang baru daftar ya. Yang mau baca coba tanyakan ya, karena ini belum tahu kemampuan antum. Jadi yang baru daftar kelas Agus, kelas Juz 3 ini, coba yang siap baca, tunjuk tangan ya, nanti insya Allah ya, berikan kesempatan untuk baca. Baik, silakan sekarang Pak Andri ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya hari di mana tidak ada jual beli di dalamnya dan tidak ada pertemanan ya sedih khulah itu. Naam. Pertemanan dan tidak ada syafaat dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Ya harfu nida ayu munada ha harfu tanbih alladzina isim isyarat sebagai badalnya sedih ya. Badal ya. Dari ayu amanu fi'lun madin fa'ilnya al-wawu fiqu fi'lun amr fa'ilnya al-wawu mimma jarru majrur razaqnakum razaqna fi'lun madin fa'ilnya na kum maf'ulun bi min qabali jarru majrur an harfu masdariin wa nasbin ya'tiya fi'lun mudari'un mansubun bi'an yaumun ini sebagai fa'ilnya saja ya yeah. Yaumun sebagai fa'il la bay'un la sini nanti sebagai huruf ataf ya oh namun la nafin wa ataf gitu Sad. Nah bay'un matuf. Berarti matuf kan atuf atuf namanya tadi. Oh, yaumun. Oh, nah. Matufun ala yaumun fihi jarru majrur wa harfu atfin la harfu nafin khullatun matufun ala yaumun wa harfu atfin la harfu nafin syafa'atun ma'tufun ala yaumun wa harfu isti'naf al-kafiruna sebagai mubtada humu ini domir fasal bisa dia atau jangan bilang humu hum ya oh hum no. humu aja jangan humu oh hum no. Hum khobar sorry. Hum itu tadi benar antum domir faslin ya. Oh, domir pemisah dia. Mana? Az-zalimuna khabar. Nah. Terus akhirnya oh, afwan. Ya man amantum. Ya man amantum billahi wasaddaqtum rasulahu wa amiltum bihadihi akhraju az-zakata al-mafrudata akhriju ini fil amr ya akhriju akhriju az-zakata al-mafrudata wa tasaddaqu mimma a'taakumullah a'taqumullahu qabla maji'i yaumil qiyamati yaumal benar-benar afwan madhab ilaih ya hina yeah. La bay'un fayakun kalau ini mah hina la bay'a gitu ya oh isim oh hafu nafin hafu ini hina la bay'a fayakunu rabahan mana enggak ada alifnya namanya fayakunu rabahun wala kan rabahun ya ribhun ya bukan rabahun oh ribhun fayakunu ribhun wala mala taftaduna sorry iya yeah. Taftaduna bihi anfusakum min adzabillah wala sadaqatan sadiqun tunqidhukum wala syafi'a yamliku takhfifal adzabi ankum ini kayaknya Afwan, tadi la-nya ini bukan la nafiyah ini. Ini apa namanya, harusnya bacanya la bai'un fa yakunu ribhun gitu ya, wala malun. Karena setelahnya itu kan jadi na'at buat itu. Jadi enggak mungkin kalau dia dibacanya sebagai isimnya la. Jadi wala syafi'un yamliku gitu. Oh. Wala syafi'un yamliku takhfifal 'adzabi ankum. Wala wal kafiruna humuz zalimuna mutajawazuna hudud. Al-mutajawizuna. Al-mutajawizuna hududillah. Hududallahi. Hududallahi. Wahai orang yang wahai kalian yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya dan beramal dengan petunjuk-Nya, keluarkanlah zakat yang wajib dan sedekahlah dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya yaum hari akhir, di saat tidak ada lagi jual beli, maka menjadi maka ribhun itu yang ada untungnya gitu. Oh, lagi onfai pun tidak ada untungnya dan tidak ada lagi harta yang memberikan faedah, bisa dia bermanfaat. Bukan, taftadun itu menebus. Oh, tidak ada harta yang bisa menebus dirimu. Oh, dan tidak ada harta yang bisa menebus dirimu dari azab Allah. Dan tidak ada sedekah yang sadiqun itu yang ya, maksudnya tidak ada pemberian dari temanmu yang bisa menyelamatkan kalian. Oh, dan tidak ada pemberian temanmu yang menyelamatkan kalian dan tidak ada pemberi syafaat atau penolong yang mampu meringankan azab dari kalian. Dan orang-orang yang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim yang melampaui hududnya Allah atau batas-batas Allah. Ya. Allah. Tebal kafir pada siapa Allah? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari di mana tidak ada lagi jual beli padanya, tidak ada lagi persahabatan, tidak pula syafaat. Dan orang kafir itulah mereka orang yang zalim. Jadi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita gemar berinfak, agar kita gemar bersedekah. Karena penyesalan orang yang ya sudah dikubur adalah mereka berharap agar mereka bisa kembali supaya bisa bersedekah. Karena bersedekah ini merupakan salah satu amalan yang bisa membebaskan orang dari ya azab neraka. Dan itu hanya bisa dilakukan sekarang. Jangan menunggu penyesalan datang belakangan, ya. Jadi kita diminta agar kita rajin ya rajin bersedekah, rajin berinfak dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebelum datang suatu hari di mana tidak lagi ada jual beli padanya, di mana kita bisa bertransaksi di situ. Tidak pula pertemanan. Maksudnya, pada hari kiamat nanti, sekalipun misalnya kita temannya adalah orang yang kaya raya, itu tidak bisa kekayaannya itu diberikan kepada kita untuk menebus kita. Termasuk kita sendiri. Kita tidak bisa mengeluarkan harta kita ya untuk menebus diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak ada seorang pun yang bisa membela kita selain amalan kita sendiri. Dan tentu, maksud dari tidak ada syafaat di sini adalah syafaat dari orang biasa. Ya. Tapi kalau misalnya semasa hidup kita, kita merupakan ahli Al-Quran, atau apa namanya sering bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan amalan-amalan lain yang dijanjikan ada syafaat di situ, insya Allah kan ya bisa kita terima. Jadi maksud dari wala syafaat di sini bukan merupakan syafaat yang semacam itu, tapi syafaat dari orang biasa. Jadi misalnya kita selama hidup di dunia berteman dengan ya orang-orang yang punya kedudukan, yang punya jabatan, maka itu tidak ada gunanya di akhirat. Yang berguna adalah amalan kita. Amalan kita lah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir itulah mereka yang zalim, karena mereka melanggar ya batas-batas Allah Subhanahu wa taala, mereka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, lanjutkan. Ya, silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah tidak ada ilah selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Baginya segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat selain Dia. Ya, tidak ada yang bisa kecuali memberi syafaat. Kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Mengetahui apa yang ada di antara tangannya. Bukan. Bain adim itu maksudnya di depan ya? Oh. Mengetahui apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang. Dan apa namanya tadi? Dan tidak mengetahui gitu ya sesuatu dari ilmunya. Dari ilmunya kecuali atas kehendaknya. Kecuali apa yang dia daki. Dan kursinya meliputi langit dan bumi. Ya, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dan tidak merasa berat memikulnya. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Nah. Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada. La, ini la nafiyatul jinsi. Ilaha sebagai isim la. Illa istisna. Istisna. Huwa di sini mustasna ya Ustaz. Dulu. Tapi ini mubtada ya. Ya. Kira-kira gimana? Huwa itu badal ya? Badal ya. Kalimat la ilaha illallah itu kan hasilnya la ilaha hakun. Jadi kalau khobarnya mah hakun. Oh ya. Nanti apa setelah ila jadi badal. Iya, iya. Oh, berarti di sini ya huwa sebagai badal. Ya, al-hayyu ini na'at ya Ustaz? Enggak bisa. Emang gak dia bisa, itu ya? Dia itu enggak bisa dikasih sifat ya. Hmm. Al-hayyu ini khobar yang kedua. Khobar nyala yang kedua. Oke. Okay. Ya berarti jadi ini la ilaha al-haq al-hayy al-qayyum illahu kayak gitu. Oh. Ya, al-hayy berarti khobar yang kedua, al-qayyum juga khobar yang ketiga ya. La lanafi ta'khudhu fi'il mudhari al-ha'u la ta'khudhuhu maf'ul bi sinatun fa'ilnya ya Ustaz. Naam. Al-wawu harfu 'atfin la lanafi naumun ma'tuf ke sinatun. Lahu, ini jar majrur sebagai khobar muqaddam. Ma, ini mubtada mu'akhor, ya isim isim mausul sebagai mubtada mu'akhor. Sebagai mubtada mu'akhor. Fisamawati, jar majrur. Alwawu harfu atfin. Ma, ma'tuf ke ma' yang pertama. Fil ardi, jar majrur. Man isi mausul sebagai mubtada, za khobarnya, alladhi, ini naat ya. Yashfa'u fi'il mudhari. Kalau za-nya apa tadi kata ibu? Khobar. Iya benar. Terus? Alladhi naat ya Ustaz. Naam. Ya. Yashfa'u fi'il mudhari inda dhorof al-ha'u'nya mudhof ilaihi illa istisna bi'idni jar majrur al-ha'u mudhof ilaihi. Ya'lamu fi'il mudhari takdiruhu huwa ya. Ma maf'ul bih isim mausul sebagai maf'ul bih ya. Baina dhorof aidi mudhof ilaihi him mudhof ilaihi. Al-wawu harfu atfin, ma ini maktuf ke ma yang pertama, kholfa, dhorof, hum, mudhof ilaihi. Al-wawu harfu atfin, la nafiyah, yuhiltuna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, bishay'in, jar majrur. Min ilmi jar majrur, al-ha'u, mudhof ilaihi, illa istisna, bima, jar majrur, sya'a fi'il madhi, wasi'a ini fi'il madhi Ustaz ya. Fi'il madhi ya? Ya, fi'il madhi. Kursiyu ini fa'ilnya. Al-ha'u mudhof ilaihi. As-samawat ini tuh maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin al-ardha maktuf ke as-samawat. Al-wawu harfu atfin la nafiyah ya'udu fi'il mudhari al-ha'u mudhof ilaihi. Ya, kau mendefil ya? Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih. Hifzu, ini fa'ilnya. Huma, mudhof ilaihi. Al-wawu harfu atfin, huwa mubtada al-aliyu, ini khobar, al-azim, khobar yang kedua ya. Nah. Allahu alladhi la yastahiqqal. Tolong, Ustaz. Allahu alladhi la yastahiqqal uluhiyyatu wal yastahiqqu bukan tahiqqa la yastahiqqu marfu ya Allahu alladhi la yastahiqqul uluhiyyatu wal ubudiyyatu illa uluhiyyata karena kalau uluhiyyatu makna seharusnya tastahiqqu kan ini kan yastahiqqu ya Allahu alladhi la yastahiqqul uluhiyyata wal ubudiyyata illa hu Al-hayyul ladzi lahu jami'un ma'ani al-hayatil kamilati kama yaliqu bi jalalihi. Al-qa'imu 'ala kulli syai'in la ta'khudhuhu sinatun ay nu'asun wala naumun. Kullu ma fis samawati wa ma fil ardi mulku lahu wa la yatajasaru ahadun ay yashfa'a 'indahu illa bi idznih. Muhitun 'ilmihi. Apa ya Ustaz? Aduh, ini gue lagi mikir nih. Muhitun ilmahu berarti kalau muhitun. Muhitun ilmahu ya. Muhitun ilmahu bijami'il kainati madhiha wa hadiriha wa mustaqbiliha. Mustaqbaliha ya. Nah. Mustaqbaliha. Ya'lamu ma baina aidil khalaiqi minal umuril mustaqbalati wa ma khalfahum minal umuril madhiyati wa la yattali'u ahadun minal khalqi ala shay'in min ilmihi illa bima a'lamahu Allahu bima a'lamahu Allahu wa atla'ahu alayhi Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wal kursi huwa mawdi'u huwa mawdi'un huwa mawdi'un ini mudhofnya enggak boleh ini mawdi'u qadamai rabbi oh iya huwa mawdi'u qadamai ar-rabbi jalla jalaluhu wala ya'lamu kaifiyatahu ya wala ya'lamu kaifiyatahu illallahu subhanahu wala ini apa ya kecil banget wala yasaqil ya ini apa wala ini sakila ya sakila yaskulu ya apa yaskulu Betul. Nikah maksudnya tidak memberatkan gitu. Wala yas kuluhu. Dulu, anda lihat dulu wazannya. Sakola yas kulu. Itu sakula ya. Dulu. Sakola. Kok enggak ada ya? Ya nanti kita lihat ya di grup saya kita bahas. Walayas sementara sakula yaskulu aja lu. Walayaskuluhu subhanahu hifdhuhuma wa huwal aliyyu bi dzatihi wa sifatihi ala jami'in makhluqatihi. Al jami'u li jami'i sifatil azimati wal kibriya'i wal. Iya. Wa hadhihi al ayatu a'zamu ayata fil Qur'an. A'zamu ayatan fil Qur'ani. A'zamu apa Ustaz? A'zamu ayatan jadi tamyiz. Ya. A'zatu ayatan fil Qur'an wa tusamma ayatul kursi. Allah adalah yang yang tidak ada yang berhak atas uluhiyah dan ubudiyah selain Dia. Yang maha hidup, yang baginya keseluruhan makna kehidupan yang sempurna, sebagaimana yang sesuai dengan keagungannya. Yang sesuai dengan keagungannya. Sebentar, saya mau jelasin dulu. Jadi kalimat kama yaliku bijalal ini sangat penting ya. Mm-hmm. Karena dengan kita mengatakan yaliku kama yaliku bijalal ini kita ingin membedakan sifat Allah dengan sifat manusia. Karena hidup. Manusia hidup enggak? Hidup. Apakah karena manusia hidup, lalu kita mengatakan bahwasanya Allah itu seperti manusia? Enggak bisa kan? Kan laisa kamitsli syai'un kan? Allah itu tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun Allah memiliki sifat yang manusia pun punya sifat itu, kita katakan kama yaliku bijalalihi. Jadi Allah maha hidup. Tentu dengan kehidupan yang layak bagi kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita mengatakan bahwasanya Allah maha mendengar. Manusia mendengar juga enggak? Mendengar. Ya. Mendengar. Tapi apakah pendengaran manusia sama pendengaran Allah itu sama? Beda. Tentu tidak ya. Makanya kita katakan Allah maha mendengar dengan pendengaran yang layak bagi kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha melihat dengan penglihatan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ini sangat penting ya. Kama yaliku bijalalihi. Ya, enggak apa-apa, lanjut. Ya. Dan pemelihara ya, Al-Qaim pemelihara atas segala sesuatu yang tidak pernah ngantuk ya, apalagi tidur. Dan semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah miliknya dan tidak ada seorang pun yang berani gitu ya memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Ya. Tadi apa yang muhyiddin itu? Maha meliputi ilmunya. Oh, maha meliputi ilmunya kepada keseluruhan makhluk. Baik itu di masa di masa lalunya maupun di masa lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Mengetahui apa yang ada di depan. Ya, di depan makhluknya dari segala urusan yang akan datang dan dari yang telah berlalu, dari segala urusan yang telah berlalu. Dan tidak ada seorang pun dari makhluknya apa itu ya? Kenapa? Tunggu. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang mengetahui atas segala sesuatu dari ilmunya kecuali dari apa yang Allah ajarkan kepadanya dan sama apa? Alama sama atlas sama aja dari apa yang Allah beritahukan gitu. Yang Allah ajarkan dan Allah beritahukan kepadanya. Dan keluasan kursinya meliputi langit dan bumi. Dan kursi adalah tempat kedua kaki Rob jala-jalalah ya Maha ya. Dan tidak tahu cara-caranya kecuali Allah Subhanahu wa taala. dan tadi itu apa ya Ustaz tanya Pak Lala ini? Wala yustaqiluhu ini ya, saqala yustaqiluhu. Wala yustaqiluhu itu apa artinya? Ya maksudnya oh, tidak Allah tidak merasa dibebani dengan memelihara keduanya. Ya, tidak merasa berat untuk memelihara keduanya dan dia maha tinggi dengan zatnya dan sifatnya di atas seluruh makhluknya dan menghimpun dari semua sifat yang agung dan besar. Kesombongan. Ya. Dan kesombongan. Dan ayat ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran dan bernama ayat kursi. Dinamakan ayat kursi. Baik, ya. Barakallahu fiik. Tadi harus bacanya waktu sama ayat Al-Kursi. Ya. Oh, waktu sama ayat Al-Kursi. Ya. Ya. Jadi ya. Akhirnya waktu sama hadihil ayatu ayat Al-Kursi. Baik, oh, iya, iya. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Afiq, barakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, ya. Tentu ketika kita mengatakan bahwasanya Allah maha hidup, ya Allah maha mendengar, Allah maha melihat, kita akan mendapati sifat ini juga ada pada diri kita, manusia. Manusia juga hidup, manusia mendengar, manusia melihat. Maka sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala jelas berbeda dengan kita sebagai manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengannya segala sesuatu. Jadi Allah Maha melihat dengan penglihatan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengar dengan pendengaran yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita bertanya tentang bagaimana cara Allah melihat, bagaimana cara Allah mendengar. Ini seorang muslim harus sunnah wal jamaah, apalagi kita orang awam. Ya jangan terlalu dalam membahas masalah semacam ini. Cukup ketika ada ayat ya misalnya innallaha sami'un basir, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Adapun tata caranya jangan pernah dipertanyakan. Jadi kaifiyah itu jangan pernah ditanyakan. Jadi kita meyakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, kama yaliku bijalalihi. Ya, yang sesuai, yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena kita tidak boleh mentakwil sifat Allah. Apalagi sampai mentahrif bahkan mentaktil, ya. Jadi kita enggak boleh memalingkan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya ke makna yang lain. Tidak boleh pula mentahrif. Mentahrif itu merubah huruf-hurufnya agar berbeda maknanya. Apalagi mentaktil, menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah menerima semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak pernah boleh mempertanyakan kaifiyahnya, tata caranya. Jadi kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar, ya, Allah tertawa dan banyak sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tapi kita tidak boleh mempertanyakan tata caranya, apalagi menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia, ya. Nah. La ta'khuduhu sinatu wa la naum, tidak terserang kantuk, tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bunyian Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Madza alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ya yang bisa memberikan syafaat menolong orang lain dari adab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting ya, karena banyak masyarakat kita yang bertawassul ya kepada ya kalau misalnya masih hidup ini boleh ya. Kalau misalnya ada orang, kita tahu dia orang yang saleh, ya, kita memohon kepada dia agar didoakan, agar kita dimudahkan hidupnya. Ini boleh. Yang menjadi masalah itu kalau kita berdoa kepada orang yang sudah mati, kepada orang yang sudah meninggal. Karena la nuzakki Allah ya hada, ya. Kita tidak boleh mensucikan Seorang pun atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya penghuni kubur ini adalah ahli surga. Ya. Enggak boleh seperti itu. Apalagi minta surga sama penghuni kubur. Kalau kita ingin minta ampunan Allah, minta surganya Allah, minta dijaga dari kayak Allah Subhanahu wa taala, maka langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak salah kaprah ya orang-orang yang mereka minta ampunan dari penghuni kubur. Bahkan penghuni kubur itu sendiri belum tentu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena ya yang menentukan masuk surga ataupun neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang jelas-jelas dijamin masuk surga seperti Rasulullah dan para sahabat yang dalam hadis jelas-jelas dikatakan fulan masuk surga, sahabat masuk surga, maka ini boleh kita katakan mereka sebagai penghuni surga. Adapun selain Nabi dan juga para sahabat, tidak boleh dimutlakkan sebagai ahli surga. Nah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya, Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang dan apa yang telah terjadi di masa lalu. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tak ada seorang pun yang bisa mengetahui ilmunya kecuali ya apa yang Allah kehendaki. Jadi kalaupun misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui beberapa hal gaib, beberapa hal tentang tanda-tanda hari kiamat, beberapa hal yang akan terjadi di masa mendatang seperti ya nubuwah, akan dibebaskannya Konstantinopel, akan dikalahkannya Rom. Ini semuanya merupakan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus yakin bahwasanya hanya Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, kalaupun misalnya mengetahui sesuatu, kita harus meyakini bahwasanya itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Kursinya itu ya seluas langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat dari memelihara keduanya, yaitu memelihara langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'adzim, dan dialah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Dan ayat ini merupakan ayat yang paling agung yang ada di Al-Qur'an, yang kita kenal dengan ayat kursi. Dan ayat kursi ini ya merupakan ayat yang apa namanya dianjurkan untuk dibaca ya. Seperti kita baca setelah sholat, kemudian ketika kita zikir pagi dan zikir petang. Karena ayat ini mengandung makna yang luar biasa karena berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin sampai di sini ya untuk materinya. Silakan kepada pertanyaan. Saat Al-Kafirun di akhir ayat 254 itu dimaksudkan mereka yang tidak percaya agama Islam atau kepada umat Islam sesuai kandungan ayat ini. Coba kita lihat lagi ya. Ya, jadi kalau kita membaca terminologi Al-Kafirun di Quran, maka maksudnya tentu bukan orang Islam ya. Maka maksudnya adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya berarti dia adalah orang yang sama yang disebutkan dalam surah Al-Kafirun. Cuma bedanya, kalau surah Al-Kafirun kan asbabun nuzulnya jelas ya. Asbabun nuzulnya itu adalah ketika Rasulullah ditawarkan ya untuk meninggalkan dakwah dengan balasan tahta ya, harta dan wanita. Namun Rasulullah menolak ya. Kemudian mereka juga mengajukan bagaimana ya, jadi setelah Rasulullah menolak, mereka pun akhirnya nyerah. Ya udah gini aja. Kalau memang kalian, kalau memang kau wahai Nabi, wahai Muhammad ya, menolak tawaran kami, setidaknya bagaimana kalau kita setahun ya, setahun kalian ikut agama kami. Nanti tahun depannya kami ikut agama kalian. Begitu seterusnya. Jadi setahun-setahun. Ini yang ditawarkan oleh orang kafir Quraisy. Makanya asbabun nuzul ayat ini adalah seperti itu. Surat ini. Lakum dinukum waliyadin. Untuk menegaskan bahwasanya bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tidak ada kompromi kalau dalam masalah akidah. Jadi enggak ada istilahnya, ya udah enggak apa-apa. begitu aja tahun ini kami menyembah Tuhan kalian, tahun depan kalian menyembah Tuhan kami. Enggak. Ditegaskan dalam surah Al-Kafirun, bahwasanya agama Islam ini merupakan satu-satunya agama yang hak, memiliki ajaran yang jelas, tidak boleh dicampur dengan ajaran yang lain. Maka dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, ini pernyataan tegas bahwasanya bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ya. Nah, mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.